السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين yang saya hormati. Kita lanjutkan pembahasan kitab Syarah Usul Sunnah. Usul Sunnah oleh Imam Ahmad rahimahullah, dan syarahnya dari Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Sampai pada ucapan Imam Ahmad rahimahullah, wa tarkul khusumati wal julusi ma'a ashabil أهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. Diawali dengan ucapan beliau Imam Ahmad rahimahullah bahwa usul sunnah, prinsip-prinsip sunnah menurut kami adalah berpegang dengan apa yang dipegang oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, waliqtida bihim, dan mengikuti meneladani mereka. Wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan kebid'ahan, wa kullu bid'atin dalalah, karena semua kebid'ahan adalah sesat. Wa tarkul khusumat, dan meninggalkan pertikaian dalam agama. Wal julus ma' ashabil ahwa, dan meninggalkan pula untuk tidak duduk-duduk bersama ashabil ahwa. Wa tarkul mira' wal jidal, dan meninggalkan perdebatan-perdebatan, bantah-bantahan, pertikaian dalam masalah agama. Ini yang akan dibahas. Karena yang sebagian pertama sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, maka pertemuan berikut, pertemuan yang hari ini, tarku mujalasat ahlil ahwa, tidak duduk-duduk bersama ashabul ahwa. Tarkul julus ma'a ashab al ahwa, tidak duduk bersama mereka para ahlul ahwa. Kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, ay, maksud beliau, la yujalisuna mujalasata mukhalatah wa muzajah, muzajajah atau mumazajah, tidak duduk bersama mereka dengan duduk yang bergaul bercampur. Mumazajah artinya melebur, bercengkrama, bersahabat, berteman, itu yang maksud. Wa innama yujalisuna lima taqtadihi maslahatun rajihah. Hanya saja duduk bersama mereka itu kalau ada maslahat yang rajihah. Kalau ada maslahat yang lebih menguntungkan dari sisi dakwah. Bukan dari sisi pribadi, tetapi maslahatun rajihah min ajli dakwah, dari sisi dakwah ila sunnah. Wala'allakum sa'altum su'alan, dan bisa jadi kalian akan bertanya satu pertanyaan. Anna ba'dal mutahazzibah minhum man tardutukum bihim rawabatus silah. Mungkin kalian akan bertanya bahwa beberapa hizbiyun, para mutahazzibah, terikat dengan kalian, bersambung dengan kalian persambungan silaturahmi saudara ahlul bid'ah, tapi kebetulan kerabat, family, saudara. Bagaimana? Fa ajabna fi dhalikal waqt bima qulasatuhu, kata Syekh Ubaid al-Jabiri, maka aku jawab ketika itu dengan jawaban yang ringkasnya sebagai berikut. Annahu yujalisuhum wa yuhsin musayasatihim, ammal mujalasah wal mumazajah min ghairi bayanil haqqi wa da'wat ilaih, hadha munkar. Duduk dengan mereka sekedar musayasatihim, siasah dengan mereka, atau dalam rangka memberikan nasihat pada mereka. Adapun duduk-duduk bergabung bergaul dengan mereka tanpa menerangkan kebenaran, tanpa menerangkan al-haq, hadza munkar. Ketemu family, silaturahmi, atau dia yang datang ke rumah kita, waalaikumsalam, silakan duduk, mau kopi apa teh, ngobrol, gimana? Kesempatan. Iya. Bi, kalau bibi ya, aman. Sesungguhnya yang namanya sunnah itu begini, begitu. Hadirin na'azakumullah, urusan diterima atau ditolak itu nomor dua. Yang penting tersampaikan dengan bahasa yang baik, berupaya dengan adab dan akhlak yang baik. Karena mereka adalah saudara ibu kita, saudara bapak kita. Hadirin na'azakumullah. Adapun bergaul, bercengkrama, senang dengan mereka, akrab, ada munkar. Ini adalah munkar. Tanpa ada nasihat, tanpa ada ingkarul munkar, tanpa ada penyampaian dakwah, hadza munkar, minal munkarat. Walihada fa inna salaf yuhadziruna minad du'a ila bid'ihim ashadd at-tahdhir. Oleh karena itu para salaf memperingatkan, mentahdzir, hati-hati, jauhi du'at ila bida'ihim. Du'at ila bida'ihim, da'i-da'i yang mengajak kepada kebid'ahan mereka. Bahkan yughallidhuna lahumul qawla hatta anna ba'dahum qaal. Bahkan mereka mengucapkan dengan kalimat-kalimat yang berat, keras. Karena yuhadiruhum ashaddat tahdir, memperingatkannya dengan peringatan keras, nasihat dari mereka. Wa yughallidhu dengan ghalil, seperti ucapan mereka, lain ujalisa yahudiyan au nasraniyan khairul li, min mujalasati hadza. Sungguh kalau aku duduk dengan Yahudi atau Nasrani lebih baik bagiku daripada aku duduk dengan orang ini. Siapa? Da'i ila dhalal, tokohnya. Mubtadi'un dhal, da'i ila dhalal, du'at ila bida'ihim, yang mengajak, yang mendakwahkan kesesatan, pelopornya, tokohnya. Itu mereka berkata seperti itu. Jangan dekati mereka. Sungguh aku duduk dengan Yahudi atau Nasrani lebih baik bagiku. Di antaranya ucapan para ulama seperti Fudhail bin Iyadh, seperti Ibn Mubarak, dan lain-lain dari mereka. Bahkan ada yang menyatakan, sungguh aku bertetangga dengan kera-kera dan babi-babi lebih aku sukai daripada bertetangga dengan orang seperti itu. Qanibina azakumullah. Ila ghairi dhalika min anwa'i tahdhir, dan lain-lainnya dari kalimat-kalimat tahdhir. Pembahasan ke-6 yang tersirat dalam ucapan Imam Ahmad tadi adalah bayanu makanati sunnah, menjelaskan kedudukan sunnah. Wa an hadha 'abbara asy-syaikh biqaulihi, dan tentang ini diungkapkan oleh Syekh dengan kalimatnya, fasunnatu tufassirul Qur'an. Ini menjelaskan kedudukan Qur'an. Kedudukan sunnah. As-sunnah tufassirul Qur'an. Bahwa sunnah itu menafsirkan Al-Qur'an. Wahia dalailul Qur'an. Sunnah itu merupakan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an. Apa maksudnya petunjuk? Dalil. Seperti guide. Seperti guide, mengarahkan ke sini, ini ke sana, yang ini maksudnya ke sini, ini maksudnya ke sana. Kalau seseorang berjalan di jalan yang asing, biasanya mencari dalil. Dalil itu petunjuk jalan, guide. Tadi akan diterangkan, ini jalan itu, ke sana akan kamu dapati ini, ke sini kamu akan dapati itu, ila akhirnya. Al-Quran, siapa yang tidak mengerti, memulai dari mana, memahami dari mana, yang ayat ini sambungnya kemana, dia butuh dalil, butuh guide. Maka itulah sunnah. Bahwa ayat ini maksudnya yang itu, ayat itu maksudnya ke sini. Barakallahu fikum. Tufassirul Quran min iddat awjuh. Sunnah menafsirkan Al-Quran dari beberapa sisi. Minha takhsisu 'ammah. Di antaranya as-sunnah mengkhususkan apa-apa yang sifatnya umum. Ayatnya umum, Nabi mengatakan itu maksudnya khusus ke sini. Wa minha bayanu mujmalihi. Ada juga ayat yang sifatnya mujmal, simpel ringkas, Nabi menjabarkan, menerangkannya. Wa minha taqyidu mutlaqihi, termasuk tafsir Al-Qur'an as-sunnah juga mengqaid apa yang mutlak. Apa yang tadinya mutlak, tidak ada syurut, Nabi menyatakan ini maksudnya dengan syarat ini. Taqyid al-mutlaq. Ila ghairi dhalika fa hiya tufassir, dan lain-lainnya, dan itu namanya tafsir. Ada yang mujmal, ringkas, diterangkan detailnya. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan subbih isma rabbikal a'la. Bertasbihlah dengan memuji Allah yang Maha Tinggi. Kata Nabi, jadikan dalam sujud kalian subhanarabbiyal a'la. Ayat lain menyatakan fasabbih bismi rabbikal 'azhim. Jadikan dalam rukuk kalian subhanarabbiyal azim. Allah katakan qumu lillahi qanitin, berdirilah kalian untuk Allah. Maksudnya salat. Siapa yang bilang begitu? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan berdiri. Berdirilah untuk salat atau berdirilah untuk Rabbmu. Qumu lillahi qanitin. Disuruh berdiri. Ayat lain mengatakan fasjudu lillahi wa'budu. Sujudlah dan beribadahlah. Dalam ayat lain Allah perintahkan warka'u ma'ar raki'in. Rukulah bersama orang yang ruku. Disuruh ruku, disuruh sujud, disuruh berdiri. Dirangkai oleh Nabi semua itu maksudnya dalam salat berdiri, ruku, sujud. Dan sekian kali. Berapa rakaat? Itu semua dirincikan oleh Nabi SAW. Dan di mana kita diperintahkan sujud. Barakallahu fikum. Itu namanya tafsir. Al-Quran ditafsirkan oleh As-Sunnah. Dan itu tentunya pernah kita bacakan ayatnya. Dalam Al-Quran, Allah katakan kepada Nabi-Nya oleh salatu wassalam. Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Agar engkau menafsirkan. Litubayyin, agar engkau menjelaskan. Manuzila ilaihim, apa yang diturunkan pada mereka. Berarti diutusnya Rasulullah untuk menerangkan apa yang diturunkan pada mereka. Yang diturunkan pada mereka Al-Quran. Dan Nabi ditugaskan litubayyina linnasi manuzila ilaihim, agar engkau menjelaskan pada mereka apa yang diturunkan pada mereka. Ini tugas Rasulullah. Maka ucapan Nabi, perbuatan Nabi, contoh teladan Nabi, persetujuan Nabi, semuanya merupakan tafsirul Quran. Dan Rasulullah SAW, kata Aisyah, kana khuluquhu Al-Quran. Tingkah laku beliau Al-Quran. Beliaulah Al-Quran yang berjalan. Kalau berbicara Al-Quran. Kalau bergerak, berbuat, beramal, cerminan, tafsiran Al-Quran. Baik, itu Rasulullah SAW. Bukan Hasan Al-Banna. Bukan Hasan Al-Banna. Kalau Hasan Al-Banna dikatakan seperti itu ghulu. Berlebihan. Itu mengkutuskan yang melampaui batas. Tanya dengan sungguh-sungguh dari hati. Saya tanya pada kamu, apakah Hasan Al-Banna enggak pernah salah? Dia pernah. Berarti bukan semua ucapannya Al-Quran. Apakah dia pernah mengucapkan ucapan yang salah? Ya manusia ya pernah. Berarti bukan semua ucapannya Quran. Kalau Rasulullah SAW tidak. Ma'sumun, terjaga dari kesalahan, terlindungi dari kesalahan, ma'sum, Allah jaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada yang semua ucapannya Al-Qur'an, semua perbuatannya Al-Qur'an, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka, ikhwan muslimin yang mengucapkan kepada Hasan al-Banna, kalau berucap, berbicara, ucapannya Al-Qur'an. Kalau berjalan, Al-Qur'an yang berjalan. Kalau berbuat, Al-Quran yang berbuat. Ini akan menjadi azakumullah. Lebay. Kelebihan. Qala, dikatakan oleh Syekh. Adapun Rasulullah SAW menerangkan dengan ucapannya, menerangkan pula dengan apanya? Perbuatannya. Wa hiya dalailul Qur'an. Maka sunnah dari Nabi, semuanya dalil-dalil yang menunjukkan tentang makna-makna Al-Quran. Aitadullu ala ma yadullu alaihi Al-Quran. Menunjukkan apa yang ditunjukkan Al-Quran. Walihada fa innal ahkamam al-multaqah anin Nabi SAW salasatu asnaf. Oleh karena itu, hukum-hukum yang diterima dari Nabi SAW ada tiga jenis. Man farada bihi al-Qur'an wa lam yadhkur fi sunnati aslan. Di antara hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan tidak disebut dalam sunnah. Wa hadha fil aqaid katsir. Yang demikian dalam akidah banyak. Dalam masalah-masalah akidah disebutkan dalam Al-Qur'an, tidak disebutkan dalam hadis. Wa katsirun min as-sifati laysat madhkura fi sunnah. Sekian banyak sifat-sifat disebutkan dalam Quran, tidak disebutkan dalam sunnah. Baik. Ada yang seperti itu. Ada jenis kedua. Ma tawafaqa alaihi al-Quran wa sunnah. Apa yang mencocoki Quran dan sunnah. Di Quran disebut, di sunnah juga disebut. Dalam Quran diberitakan, dalam sunnah juga diberitakan. Dalam Al-Quran disebutkan hukum-hukumnya, dalam hadis juga disebutkan hukum-hukumnya. Warada fi hadza wa hadza, tersebut dalam sini dan di sana, di Quran dan di sunnah. Asalis, Yang ketiga, man faradat bihi sunnah. Yang ketiga, apa yang hanya disebutkan dalam sunnah. Qanibidina azakumullah. Apa yang disebutkan dalam sunnah, seperti hukum-hukum yang banyak dibahas dan sering diingkari oleh ingkar sunnah. Sering diingkari oleh para pengingkar-pengingkar sunnah. Mereka mengatakan gak ada dalam Quran. Seperti apa? Diharamkannya keledai jinak. Keledai rumahan. Bukan keledai liar. Itu gak boleh dimakan. Dalam Quran gak ada. Atau disebutkan wanita tidak boleh mencabut bulu alisnya. Tidak ada dalam Quran. Atau wanita tidak boleh mentato dan ditato. Bahkan dilaknat. La'anallah al-washimah wal-mustawshimah. An-namisat wal-butanamisat. Dilaknat wanita yang mentato dan wanita yang minta ditato. Dilaknat wanita yang mencabut bulu alisnya dan yang minta dicabut bulu alisnya. Dan yang mencabutnya dan yang dicabutnya dua-duanya dilaknat. Tidak ada dalam Quran. Tetapi bukan berarti tidak terkandung dalam makna-makna Al-Quran. Sehingga ketika seorang bertanya kepada seorang sahabat, seorang wanita, aku tidak dapati masalah dilaknatnya an-namisat wal-mutanamisat wal-washimat wal-mustawshimat. Aku tidak dapat di dalam Quran. Qara'tu min ghilafin ila ghilaf. Aku baca dari ghilaf ila ghilaf. Jawabnya, lam tudaqqiqinnahu. Engkau belum teliti membacanya. Baca lagi. Aku sudah teliti membacanya. Ayat demi ayat. Dari awal sampai akhir. 30 juz. Aku tidak dapat. Ada. Baca lagi. Di mana? Aku sudah baca semuanya. Apakah engkau tidak melewati? Ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan ma atatumur rasulu faquzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh rasul, ambillah, dan apa yang dilarangnya, tinggalkanlah. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah. Ada yang tidak disebut dalam Al-Qur'an, tetapi intinya ada. Terkandung dalam perintah Allah. Karena Allah menyatakan, ambillah semua yang diajarkan oleh Nabi. Tinggalkanlah apa yang dilarang oleh Nabi. Maka hadza min hadza. Yang tadi termasuk di ayat ini. Ada berapa kalau begitu perintah untuk mentaati Rasul? Ati Allah, wa'ati'ur Rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Ambillah apa yang dari Rasul. Atau ayat-ayat yang semakna dengan itu. Yang Allah perintahkan untuk mengikuti Rasulullah SAW. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian mengikutinya, kalian dapat hidayah, dapat bimbingan. Siapa yang dimaksud? Rasulullah SAW. Wa in tuti'uhu. Kalau kalian mau mentaati dia, Rasul, kalian akan mendapatkan hidayah. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, kita katakan na'am. Ada beberapa hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-Quran saja. Ada beberapa hukum-hukum yang disebutkan dalam hadis saja. Ada hukum-hukum yang disebutkan dalam kedua-duanya. Bersamaan. Di Quran dibahas, di hadis juga dibahas. Fa'ahlul imamah fiddin wal-fadl wa jalalatul qadr min ahli at-tahqiq wal-rusuq fil-ilm wal-nusf al-khalid al-ummah yakbaluna hadha wa hadha. Adapun orang yang memang pantas menjadi imam, jadi ulama, fiddin, pemimpin agama, yang memiliki keutamaan, yang memiliki ketinggian dan kedudukan yang mulia, yaitu ahlu tahqiq, orang-orang yang para peneliti ilmu, warusukh fil ilm, orang-orang yang mapan ilmunya, orang-orang yang memiliki an-nushul khalis, yang memiliki jiwa memberikan terbaik, mereka yaqbaluna hadha wa hadha. Mereka menerima semuanya. Jenis pertama diterima, jenis kedua diterima, jenis ketiga diterima. Jenis pertama itu yang di Quran saja diterima. Jenis kedua yang di Quran dan sunnah dua-duanya ada diterima. Jenis ketiga yang hanya di sunnah saja juga diterima. Karena mereka ulama rasikh fil ilm, mereka dalam ilmunya, mereka mengerti bahwa apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW semuanya diperintahkan oleh Allah di Quran untuk diikuti. Walaupun cuma disebutkan dalam sunnah, tapi Allah menyatakan taati Rasul. Allah menyatakan ma atakumur rasulu faquduhu. Maka yaqbaluna hadza wa hadza, mereka menerima yang ini dan yang itu. Wa yad'una ila hadza wa ila hadza, dan juga mengajak kepada semuanya, yang ini dan yang itu. Fal kullu haqqun indahum, menurut mereka itu adalah kebenaran. Yang ada dalam sunnah kebenaran, yang ada dalam Quran kebenaran, dan tidak bertentangan. Jangan seperti para pengingkar-pengingkar sunnah. Walaupun mengaku mereka Quraniyun, mereka berdusta. Mereka bukan golongan Quran. Ingkar sunnah, mengaku mereka sebagai Quraniyun. Kami golongan Quran. Karena tidak mau sunnah. Kalau kalian tidak menerima sunnah, maka kalian bukan golongan Al-Quran. Kalian juga pengingkar Al-Quran. Karena Al-Quran memerintahkan ma atakum rasul fakuduhu, wa manahakum anhu fantahu. Dan apa kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Hakim, dinukil oleh Syekh bin Baz dalam kitab kecil Wujub Amal Bisunnah, disebutkan riwayatnya, ketika mengharamkan keledai jinak dan mengharamkan beberapa perkara seperti emas untuk laki-laki, sutra untuk laki-laki, bahkan sampai menyatakan hadza wa hadza, ini dan ini, haramun ala dzukuri ummati, dengan lafaz yang jelas, haramun ala dzukuri ummati. Tiba-tiba ada mereka yang menolak. Itu Nabi SAW sudah memperingatkan dalam riwayat Imam Hakim tadi. Wa sahahahu wa wafaqahu adz-Dzahabi. Kata beliau alaihi salatu wassalam, bima ma'nahu yushik, sebentar lagi, rajulun ala arikatihi, sebentar lagi ada seseorang yang bersandar di dipan-dipannya, di mebel-mebelnya. Atahu hadithun min hadithi, datang kepadanya hadith dari hadith-hadithku. Mimma amartuhu au nahait, dari apa yang aku perintahkan atau aku larang. Tiba-tiba orang itu yang sudah kenyang, berbaring di dipan-dipannya, di mebel-mebel mewahnya, berkata, bainana wa bainakum kitabullah, ma wajadna fihi min halalin istahlalna. Cukup bagi kita dan kalian adalah Al-Quran. Apa yang kita dapat di dalam Al-Quran halal, kita halalkan. Wa ma wajadna fihi min haramin haramna. Apa yang kita dapat di dalamnya haram, kita haramkan. Lihat, isyarat akan munculnya ingkar sunnah. Rajulun syab'anan, akan muncul nanti seseorang yang kenyang, duduk di dipan-dipannya, bersandar di mebel-mebelnya. Ketika datang hadis, dia berkata, bainana wa bainakum kitabullah, ma wajadna fihi min haramin haramna, wa ma wajadna min halalin istahlalna. Cukup bagi kita Al-Quran. Apa yang ada dalamnya halal, kita halalkan. Apa yang kita dapatkan dalamnya haram, kita haramkan. Maka kata Nabi SAW, ala innama harrama Rasulullah misla ma harrama Allah. Ketahuilah bahwa Rasulullah SAW mengharamkan seperti Allah mengharamkan. Kalau Rasulullah SAW mengharamkan sesuatu, maka itu sama dengan Allah mengharamkan. Ada isyarat dari Nabi SAW bahwa nanti akan muncul orang yang seperti itu. Dikasih hadis gak mau terima. Di Quran gak ada kok. Beberapa golongan yang dangkal ilmunya, tidak rasikh, berkata, kita dapat di dalam Al-Quran bahwa yang diharamkan cuma, kan kata kalimatnya innama, innama itu artinya harfu hasrin, hanya saja yang diharamkan adalah daging babi, lahmu khinzir, kemudian daman masfuhan, darah yang terpancar, bangkai-bangkai, dan wama uhilla li ghairillahi bih, dan apa yang dipersembahkan untuk selain Allah. Cuma itu. Yang lain tidak ada yang haram. Akhirnya mereka berani memakan anjing. Dan dipraktikkan oleh mereka. Di Indramayu sana. Di pondok mereka. Gurunya tidak makan. Santrinya disuruh makan. Karena tidak mau percaya terhadap hadis yang menyebutkan Rasulullah SAW mengharamkan dhinnab yang memiliki taring minas siba dari binatang-binatang buas. Kucing gak boleh dimakan, anjing gak boleh dimakan karena bertaring binatang buas. Mereka gak mau terima. Ini khunidin a'azakullah na'udhu billah min dhalik. Akhirnya mereka sesat. Dengan alasan gak ada di Quran. Quran cuma itu. Astagfirullahaladzim. Ini sama dengan yang tadi tanya. Aku gak dapati dalam Al-Quran. Kamu gak teliti bacanya. Nah, ada. Coba baca lagi. Baca lagi. Gak ada. Mana haramnya anjing, haramnya kucing. Mana haramnya. Ada, baca lagi. Ketika mereka gak ketemu, kita bantu. Apa kamu gak lewat ayat Allah SWT, ati Allah wa ati Rasul. Ta'atillah ta'atir Rasul. Ya dapat kalau yang itu. Nah, ini kan Rasul yang melarang. Ta'atir Rasul. Apakah gak dapat ayat Allah SWT yang menyatakan ma'atakumur rasulu faquduhu wa manahakum anhu fantahu. Dapat? Oh iya, itu ada ayat itu. Bukankah maknanya kalau Rasulullah bawa pada kalian sesuatu perintah kerjakanlah, kalau Rasulullah melarang tinggalkanlah. Ini dilarang oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Zinnab minas siba' keledai yang jinak dan juga emas dan perak untuk laki-laki diharamkan. Oh muslimin yang saya hormati. Maka kata beliau, kata Syekh Ubaid, adapun para ulama, para imam-imam, ahlul fadl, ahlul jalalah, orang yang mulia, orang yang alim, para ulama, ahli tahqiq, orang-orang yang mantap ilmunya, semuanya nerima hadis-hadis itu. Siapa yang gak nerima? Orang-orang yang jejadian baru jadi tokoh kemarin. Baru belajar sedikit, sudah merasa alim. Sudah merasa hebat. Bisa berfatwa. Ternyata di Quran tidak ada. Lu hebat sekali kamu. Sudah bisa menyatakan tidak ada. Kalau kamu mengatakan tidak ada itu, kamu sudah membaca seluruh tafsir-tafsir Al-Quran. Ternyata tidak ada, pantas ngomong gitu. Berapa tafsir yang sudah kamu baca? Lebih-lebih lagi setelah mengetahui bahwa ternyata diperintahkan untuk mengikuti sunnah Nabi, diperintahkan untuk menerima ucapan-ucapan Nabi, maka apakah kamu sudah baca semua ucapan Nabi? Kemudian berkata, saya tidak dapati. Masya Allah, itu kalimat berat. Kalimat, saya tidak dapati. Itu kalimat berat. Beda dengan, saya dapati hadis seperti ini. Mungkin. Ya, walaupun tidak punya ilmu, dapat satu hadis itu. Mungkin apa enggak mungkin? Mungkin saya dapat satu hadis. Begini katanya. Bisa. Tapi kalau menyatakan, saya tidak dapati satu hadis pun. Atau saya tidak dapati satu ayat pun. Berarti kamu sudah mempelajari seluruhnya. Dan ternyata gak dapat. Emang sudah seberapa kamu baca? Perpustakaan yang kitabnya jutaan itu, semua tulisan para ulama, sudah kamu baca semua? Gak kamu dapati? Ini qadudun a'azakumullah. Karena mereka memang bukan rasikhin fil ilm. Adapun rasikhuna fil ilm, alhamdulillah. Mereka semua sepakat. Wajibnya menerima sunnah Nabi. Menerima hukum-hukum dari Nabi. Dan semua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali ada yang merasa janggal. Masa apa yang diharamkan oleh Rasulullah sama dengan apa yang diharamkan oleh Allah? Kan hadisnya tadi berbunyi, innama harrama Rasulullah mitlama harrama Allah. Sesungguhnya Rasulullah mengharamkan seperti Allah mengharamkan. Apakah ini tidak menyamakan Allah dengan makhluk? Makna ucapan ini adalah bahwa Rasulullah tidak berbicara dari hawa nafsu, tapi berbicara dari Allah. Innahu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan berani sembarangan mengharamkan tanpa izin Allah, enggak mungkin. Allah sudah mengancam. Walau taqawwala 'alaina ba'd al-aqawil لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. Kalau dia berani berdusta atas namaku, aku akan ambil urat lehernya dengan tanganku dan akan aku potong urat lehernya. Dan Allah akan bunuh kalau dia berani mengharamkan apa yang tidak Allah haramkan. Qul inna azakullah, jangankan mengharamkan untuk ummah. Dia hanya mengharamkan untuk dirinya dan itu pribadi. Artinya bebas, saya mau minum madu, tidak minum madu, enggak apa-apa kan? Dia berkata, aku enggak akan minum madu lagi. Ini belum jadi syariat. Tidak menyatakan, wahai muslimin, jangan minum madu. Tidak. Hanya menyatakan, mulai hari ini aku tidak akan minum madu lagi. Karena istrinya berselisih karena masalah madu. Allah tegur min fawqi sab'i samawat. Dari 7 lapis langit, dari atas arasnya, Allah turunkan wahyu. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardata azwajik. Wahai nabi, apakah engkau mengharamkan untuk dirimu apa yang Allah halalkan untukmu? Subhanallah. Qul inna a'udzubikumullah, baru masalah pribadi, selera saya tidak mau madu lagi, ditegur oleh Allah. Apalagi memberikan larangan tidak boleh makan anjing, kucing, macan, singa, dinab. Untuk ummah. Apa enggak Allah tegur dari langit? Kalau salah. Qul inna a'udzubikumullah, kana beliau la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka beliau tidak akan berani berbicara seperti itu kalau bukan dari Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menghukumnya, tidak menegurnya, bahkan tidak menyatakan, ya ayuhan nabi, lima harrama zinab minas tiba', lima harrama humur ahliyah, lima harramta kada wa kada. Tidak ada. Tidak turun ayat menegur nabi masalah itu. Karena itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak akan berani mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah taala. Hanya saja demikianlah Allah uji kalian. Apa yang tersebut dalam Al-Quran sebagai ujian, taatkah pada Allah? Apa yang disebutkan dalam hadis-hadis, ujian lagi buat kalian, apakah taat pada Rasulullah? Kalau taat pada Allah tapi tidak mau taat pada Rasulullah, belum diterima pengakuannya bahwa aku Muslim. Karena Muslim itu syahadatnya dua, bukan satu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, ikrar mengesakan Allah dalam ibadah dan juga mentaatinya secara keseluruhan mutlak. Muhammadur Rasulullah. Apa konsekuensinya? Sama. Konsekuensinya untuk taat pada Rasulullah SAW. Konsekuensinya meneladani beliau, mencontoh beliau, mengikuti beliau, menjalani perintah-perintah beliau dan meninggalkan larangan-larangannya. Qul inna a'udzubikumullah. Hadza konsekuensi dari ucapan kita, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Berarti para pengingkar-pengingkar sunnah itu syahadatnya satu. Syahadat Muhammad Rasulullahnya hilang. Gugur, runtuh. Maka mereka tidak diterima sebagai muslim. Karena tidak mengakui Muhammad Rasulullah. Kalau mereka berkata, kami mengakui. Buktikan, kalau engkau mengakui. Orang sholat Jumat dia keliling jalan-jalan. Sengaja, biar kelihatan saya enggak sholat Jumat loh. Sengaja. Melewati orang-orang yang sedang duduk-duduk mendengarkan khutbah Jumat ya. Mesem-mesem. Saya tidak sholat Jumat. Tidak harus sholat Jumat. Tidak ada dalam Quran. Padahal disebut dalam Al-Quran. Idza nudiya min yaumil Jum'ah. Min salatin liyaumil Jum'ati fas'au ila dzikrillah. Alasannya, ya sholat. Bukan seperti itu. Sholat itu cukup dengan doa. Maknanya sholat yusol itu doa. Kalian puasa, dia terang-terangan makan di jalan. Makan di jalan. Di hadapan kaum muslimin. Sengaja pengen ditanya. Kamu kok gak puasa? Saya puasanya lebih sering dari kalian. Yang namanya puasa itu adalah imsak, menahan diri. Saya menahan diri dari yang haram. Dan itu puasa. Ditafsirkan seenak sendiri. Kemudian dia melanggar rukun. Dari rukun-rukun Islam. Sholatnya dilanggar. Puasanya dilanggar, semuanya. Haji, ngapain haji? Membikin sugih, membikin kaya orang-orang Arab saja, orang-orang Saudi, ngapain ke sana? Astagfirullah. Kafir. Ucapan ini ucapan kafir. Ucapan pengingkaran terhadap ibadah haji. Pencercaan, pelecehan. Ngapain tunggal-tunggal nyembah tembok? Itu kafir hukumnya. Karena istihza biddin. Istihza biruknin min arkanil Islam, memperolok-olokkan rukun dari rukun-rukun Islam. Waqala rahimahullah, berkata lagi Imam Ahmad selanjutnya rahimahullah, walaysa fis sunnati qiyasun wala tudrabu lahal amsal wala tudraku bil uquli walal ahwai innama huwa littiba' wa tarkul hawa. Tidak ada dalam sunnah analogi-analogi, tidak ada. Bukankah berarti kalau begini berarti begitu, kalau begitu berarti begini. Analogi-analogi itu tidak ada dalam sunnah. Wala tudrab lahal amsal, dan tidak boleh membuat permisalan-permisalan. Wala tudrakul bil uqul, dan tidak bisa dipahami dengan akal. Tidak bisa. Agama ini ilmunya dari Allah melalui Rasulullah. Sudah baku, tidak bisa ditambah-tambah dipikirkan dengan akal. Seperti dia ini masuk akal, kalau ditambah begini sepertinya bagus. Kalau begini sepertinya akan lebih sempurna. Kalau saja agama ini ditambah ini sedikit, maka niscaya lebih maju, lebih modern, atau lebih diterima di masyarakat. Tidak boleh, tidak bisa. Agama ini sudah baku, tidak bisa dirubah. Walal ahwa, tidak boleh pula dan tidak bisa pula dengan hawa nafsu. Lebih-lebih lagi, saya pengennya begini, saya pengennya begitu, selera saya sukanya yang ini, gak suka yang itu. Agama gak bisa mengikuti selera manusia, gak bisa mengikuti selera fulan wa fulan. Mengerikan sekali kalau masing-masing mereka beragama dengan seleranya sendiri-sendiri. Apa jadi? Hancur agama. Innama huwa littiba, agama ini hanya dengan ngikut. Agama Islam ini dibangun di atas al-ittiba. Al-ittiba maknanya ngikut, ngikut Rasul SAW. Wa tarkul hawa, dan meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan keinginan-keinginan pribadi, selera-selera pribadi itu tinggalkan, kalahkan dengan ngikut. Demikian matannya ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Syarahnya dari Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullah. Hada yasah an nusammihi ma yajib alal muslim hiyal as-sunnah hatta yatalaqqaha bil qabul wa yatamakkan min al-amali biha alal wajhi as-sahih. Fadhakar Syekh ma yali an laisa fiha qiyas. Ini pembahasan ini bisa kita katakan ya Syekh An-Nusami, bisa kita namakan apakah yang wajib bagi seorang muslim terhadap sunnah. Ini bisa kita kasih judul apa yang wajib bagi seorang muslim terhadap sunnah hingga dia bisa menerimanya dengan qabul dan memungkinkan baginya untuk beramal dengan sunnah secara tepat. Ini judulnya, bisa dikatakan judulnya itu. Baru kemudian Syekh menyebutkan rinciannya. Satu, an laisa fiha qiyas, bahwasanya tidak ada kias-kiasan dalam beragama. Enggak ada kias-kiasan dalam beragama. Fa idza dalla ad-dalil asy-syar'i as-sam'i min kitabin aw sunnatin ala hukm, fa in kana fil aqidah aw al muamalah wajaba qabuluhu. Maka jika ditunjukkan dalam dalil-dalil syar'i, Quran ataupun sunnah, dalil-dalil sam'i. Dalil sam'i adalah apa yang didengar dari Quran atau apa yang didengar dari sunnah. Atas hukum tertentu, apakah dalam masalah akidah atau dalam muamalah, maka wajib diterima. Wala yu'arid bil qiyas, dan jangan ditentang dengan qiyas. Jangan dibantah dengan qiyas. Dengan analogi-analogi. Tapi bukankah kalau begini bukan begitu? Bukankah kalau begini jadinya begitu? Jangan pakai kias-kiasan. Kalau ada dalil Quran wa sunnah memerintahkan atas satu perintah, atau memberitakan atas satu berita, atau menyampaikan satu hukum, maka terimalah. Kalau satu berita, percayailah. Jangan ditolak dengan kias. Li'anna al-qiyasa fi muqabilin nafs. Karena qiyas kalau bertentangan dengan nafs. Ayyalladhi ghalaba al-qiyas. Kalau yang menang adalah qiyas, nafsnya dikalahkan. Hata'arada an-nafs bihi. Hingga dia menentang dalil-dalil Quran wa sunnah dengan analoginya. Maka ini ada dua kemungkinan. La yakhlu min ahadi amrain. Tidak lepas dari dua perkara. Imma annahu yu'attil an-nafs wa la ya'mal bihi. Kemungkinan pertama berarti dia menolak dalil, tidak beramal. Dan itu sudah batil. Wa imma annahu yakun fi hayra. Atau kalau dia tidak berani menolak, dia bingung. Kok disuruh begini ya? Bukankah ini begini? Bukankah ini kejam? Bukankah ini sadis? Bukankah ini sesuatu yang perasaan saya enggak bisa terima? Bingung dia. Mengapa bingung? Hadis yang sahih atau dhaif? Sahih, muttafaq alaihi, inda ulama, Bukhari wa Muslim wa ashabus sunan wa ashabul masanid. Kalau begitu terima. Tapi masa begitu kejamnya agama ini? Misalnya tentang rajam. Dilempar dengan batu sampai mati. Kok kayak melempar ya anjing ya? Apa ini namanya? Menentang dalil dengan qiyas. Selama ini yang saya tahu yang dilemparin sampai mati itu binatang-binatang. Disuruh menyampaikan dalil atau mengikuti dalil, dilawan dengan perasaannya, dilawan dengan akalnya. Tapi menurut saya, kalau begini ini tidak berperi kemanusiaan. Bukankah? Berarti. Tinggalkan itu. Itu kebodohan. Mengapa kebodohan? Karena dia betul-betul jahil, tidak tahu ini ucapan siapa. Kamu tahu ucapan siapa? Ucapan ulama? Bukan. Bukan ucapan ulama, ucapan Allah SWT dalam Quran, ucapan Rasulullah SAW dalam hadis. Qurannya pernah dibaca oleh para sahabat, tetapi dimansuhkan lafadznya, ditetapkan hukumnya. Bahkan Nabi pernah merajam. Baik, kalau kamu bawa ini, mengatakan ini tidak berkorek masyarakat, berarti engkau menyatakan Rasulullah yang merajam seorang yang mengaku berzina, berarti engkau menentang ajaran Rasulullah dan mengejek Rasulullah SAW. Hati-hati. Kalau engkau belum bisa menegakkannya, mudah-mudahan dimaafkan. Tapi akidah, keyakinan bahwa itu sunnah, jangan hilang. Akidah, keyakinan bahwa itu agama yang mulia, jangan hilang. Ini barakallahu fikum. Kalau menentang dengan qiyas-qiyas akli, dengan perasaannya dan pikirannya, dengan analogi-analogi, maka ini akan menjatuhkan dia pada dua kemungkinan. Mungkin menolak syariat, dan itu berbahaya sekali. Atau bingung. Ayyakun fi hiratin. Menjadi bingung. Ayla yastati'ul wusul ila hukum. Tidak bisa mencapai hukum tertentu. Wa awwalu 'abdin min 'ibadillah 'arada an-nass bil qiyas al-'aqli man huwa? Awal makhluk Allah yang berani menentang dalil dengan qiyas akli, siapa itu? Makhluk pertama iblis, barakallahu fikum. Iblis makhluk pertama yang berani menentang Allah Subhanahu wa taala dengan qiyas akli. La'natullah 'alaihi. Semoga Allah melaknat iblis. Iblis disuruh sujud kepada Adam, menolak. Perintah sujud kepada Adam adalah sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Sujud penghormatan kepada Adam, tapi iblis menentangnya dengan qiyas. Bukankah aku lebih mulia dari Adam? Bukankah kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah? Bukankah tanah di bawah rendah, diinjak, sedangkan aku adalah api yang tinggi, yang bercahaya, terang, membakar, kuat? Kata iblis, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan dia dari tanah. Qanibidina azakumullah. Menolak perintah Allah SWT dengan kias-kias akli. Kau muslimin yang saya hormati. Apa Allah katakan tentang iblis? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Menolak dan sombong. Maka iblis termasuk yang kafir. Termasuk makhluk yang kafir. Dicontohkan oleh Allah SWT. Lihat iblis. Makhluk yang berani menentang Allah dengan kias-kias akal. Maka siapa yang menolak ayat dan hadis dengan kias-kias akal, bukankah? Maka itu pengikut iblis la'anatullah. Karena iblis orang pertamanya atau makhluk pertamanya. Faman aradan nassa 'inadan bil qiyas fa huwa fihi syabahun min iblis syaa am aba. Maka siapa yang menolak nas-nas syariat Quran dan Sunnah, inadan, menolak dengan qiyas, fahuwa fihi syabahun, maka orang ini menyerupai iblis. Syaa am aba, menerima ataupun menolak, suka atau tidak suka dia mengikuti iblis, suka atau tidak suka dia memiliki keserupaan dengan iblis. Na'udzubillah min dzalik. Wa ala sabilil mithal, sebagai contoh, man qala, siapa yang berkata, kana al-ikhtilatu mamnu'an manhiyan anhu awwal al-amr wal an an-nas taqawwa al-islam taqawwa fi qulubihim wa saru mutahassinina bil fiqh wa bil ilm ila ghairi dhalika min al-mutahammilat min tamahulat liibahatil ikhtilat bainar rijali wan nisa. Sebagai contoh, sebagian orang berkata, dulu dilarang ikhtilat, bercampur laki-laki perempuan. Di awal Islam, di awal-awal pertama dakwahnya Islam. Sekarang setelah Islam semakin kuat di hati kaum muslimin, ketika Islam sudah semakin kokoh di hati-hati mereka, mereka memiliki benteng-benteng fikih di dalam hatinya, sudah punya ilmu dan lain-lain dari ucapan-ucapan mereka, maka sekarang tidak apa-apa kita berdampingan dengan para wanita di kantor, di sekolah, tidak apa-apa sekarang. Dulu masih baru mereka masuk Islam dari zaman jahiliyah. Kalau kita sudah jauh dari zaman jahiliyah, lihat, sudah mengejek dan merendahkan para sahabat, dianggap masih mu'alaf kalau baru masuk Islam dari jahiliyah. Sedangkan kita sudah semakin kuat agamanya, sudah semakin kokoh, kita tidak terfitnah. Dan itu subhanallah, mereka merasa maghrur, GR. Saya tidak terfitnah tuh. Tiap hari saya berdampingan dengan wanita di tempat kerja saya, saya tidak tertarik, tidak terfitnah. Ya. Ya. Itu berarti engkau ada kelainan LGBT. Berobat ke dokter segera sebelum semakin parah. Tidak perlu membohongi diri sendiri. Kalau engkau tidak terfitnah, engkau harus berobat. Engkau sakit. Ima lumpuh. Wa ima memang dia tidak tertarik pada perempuan kecuali pada laki-laki. Ini alasan-alasan klasik. Alasan-alasan orang-orang yang ahlu maksiat selalu begitu. Saya tidak tertarik. Saya tidak terfitnah. Saya biasa-biasa saja. Kalian aja yang berlebih-lebihan. Selalu disalahkan orang soleh. Orang-orang yang ahli sunnah dianggap berlebih-lebihan. Harus begini, harus begitu. Jangan-jangan kalian memang kelebihan. Khamilina azakumullah, itu cercaan apa pujian? Jangan-jangan kalian kelebihan. Maksudnya gorizahnya. Semangatnya pada perempuan itu tinggi. Itu bagus. Alhamdulillah, normal. Kalian sudah tidak normal. Karena tiap hari ketemu perempuan. Di sana, pasar, di sini, koko, di rumah, di sampai di tempat kantornya, tempat kerjanya, semuanya. Bahkan mereka boncengan mengantarkan teman kerjanya. Saya ikut ya mas, oh iya silahkan. Enggak tertarik, enggak terbitah. Kelainan. Harus segera berobat dia. Kalau enggak bahaya. Bahaya. Kau muslimin yang sahramati. Sehingga dikatakan oleh mereka dengan alasan-alasan yang na'udzubillah dibuat-buat. Dengan kias, bukankah, sampai hukumnya ditolak. Jadi tidak apa-apa ikhtilaf. Kesimpulannya tidak apa-apa. Dari mana? Dari analogi. Bukankah dulu maksudnya begini? Bukankah dulu zaman jahiliyah atau masih dalam dekat dengan zaman jahiliyah? Bukankah sekarang sudah jauh? Bukankah sekarang kita tidak begini lagi? Sama dengan masalah patung-patung. Kamu lihat alasan mereka. Kita ingatkan la'anallahu al-musawwirin. Kita ingatkan ucapan Rasulullah SAW tentang masalah patung-patung dan gambar-gambar. Apa jawabannya? Itu dulu ketika masih dekat dengan zaman jahiliyah. Khawatir disembah lagi. Kalau kita, gak mungkin menyembah patung. Kita sudah sangat yakin. Gak mungkin menyembah foto-foto. Alasannya sama dengan yang tadi. Gak mungkin lah kita tertarik dengan perempuan. Karena kamu memang banci. Kok gak mungkin tertarik dengan perempuan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita jawab. Awalan antum arattumun musus. Adalah ala hadha bil qiyas. Falaysa lakum salafun illa iblis. Jawaban pertama, kalian menentang dalil-dalil yang menunjukkan haram ikhtilaf dengan qiyas. Maka kalian tidak punya pendahulu yang menolak dalil dengan qiyas kecuali iblis. Kalian enggak punya salaf kecuali iblis, salaf mereka. Salafuhumut talih. Bukan salafus salih. Salafut talihnya adalah iblis. Alayhi la'natullah. Wa man hadha hadwahu. Dan siapa yang menjalani jalan iblis. Min atba'il madrasah al-falsafiyah al-aqliyah. Siapa pengikut iblis? Golongan madrasah al-falsafiyah al-aqliyah. Madrasah yang dibangun di atas filsafat dan akal-akalan. Itu hada hadwa iblis, mengikuti jalannya iblis. Itu jawaban pertama. Thanian, jawaban kedua, asy-syari' hainama naha an hada fa innahu lam yashtarit hada syart wal asl annama atlaqahu asy-syari' yabqa ala itlaqih. Syariat kalau mengharamkan sesuatu atau melarang sesuatu, maka tidak dikaitkan dengan syarat-syarat tadi. Itu kan karena dekat dengan zaman jahiliyah. Kita sudah jauh dari zaman jahiliyah. Enggak ada kalimat itu. Enggak ada qaid, enggak ada syarat kalau dekat dengan zaman jahiliyah enggak boleh. Kalau jauh boleh. Kalau baru masuk Islam enggak boleh. Tapi kalau sudah mapan boleh. Enggak ada. Dan itu bahaya kalau dikatakan dengan qaid atau syarat seperti itu. Akhirnya jadi sufi yang menyatakan kalau orang-orang yang baru-baru harus ikut syariat. Kalau orang yang sudah sampai tingkat hakikat, tidak apa-apa melanggar syariat. Sehingga tokoh mereka sehari-harinya jadi diskotik dengan pelacur-pelacur, dengan khamr. Oh, kami sudah kuat. Lain dengan kalian. Astagfirullahaladzim. Wal asal ma'atlaqahu syari'. Hukum asalnya, kalau syarat mengatakan dilarang, haram. Titik. Secara mutlak. Ini barakallahu fikum. Tidak dikecualikan. Kecuali oleh Allah sendiri dalam Al-Quran. Apa? Apa pengecualiannya? Illa manitturra ghaira baghin wala adin. Kecuali yang terpaksa. Bukan karena pingin. Bukan karena suka. Bukan karena dan tidak berlebihan. Itu manitur, orang yang terpaksa kalau tidak makan yang haram mati. Itulah yang pertama. Darurah. Ad-darurah tubihul mahdurah. Salisan, yang ketiga. Yu'akid qawlahu iyyakum ad-dukhul 'alan nisa. Ditekankan lagi bahwa urusan masalah ikhtilat adalah ucapan Rasulullah SAW. Iyyakum wad-dukhul 'alan nisa. Hati-hati kalian, jangan masuk ke tempat wanita. Hati-hati kalian, jangan masuk ke tempat wanita. Apakah ada syarat? Apakah ada qaid? Apakah ada, kalau kalian lemah, kalau sudah kuat, tidak apa-apa. Ada? Ya, tidak ada. Iyyakum wad-dukhul 'alan nisa, menunjukkan kalau kalian secara fitrah, secara umum, laki-laki suka perempuan. Umum itu. Dan itu Allah katakan dalam Al-Quran. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa. والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والأنعام والحرث ما Memang manusia Allah jadikan suka kepada wanita. Maka siapa yang menyatakan aku tidak tertarik, aku tidak suka, membohongi dirinya sendiri. Membohongi dirinya sendiri. Atau kebetulan yang di sebelahnya wanita yang memang jelek. Qanibirina azakumullah. Sudah hitam, rata, tidak ada lekuknya sama sekali. Mungkin. Tetapi yang namanya wanita, suaranya sudah bikin fitnah. Suaranya sudah bikin fitnah. Limadha? Li'anna nisa'a idha kharajat. Wanita kalau keluar dari rumahnya, istasrafaha syaitan. Wanita kalau keluar dari rumahnya, syaitan langsung menghiasinya. Pakai hijab syar'i saja, bikin fitnah. Maka Syekh Islam Ibnu Taimiyah, walaupun pakai hijab syar'i, kalau sering-sering keluar, disiram hijabnya dengan cat. Dihukum supaya tidak keluar lagi. Kalau sering-sering keluar. Apalagi yang tidak memakai hijab yang syar'i. Nah. Iyakum wadukhul 'alan nisa, untuk seluruh laki-laki. Tidak dikecualikan. Apakah dia masih muda atau sudah tua? Apakah dia punya ilmu atau tidak punya ilmu? Apakah dia ustaz atau bukan ustaz? Sama. Tidak boleh. Rabi'an, yang keempat, ma aktsaru ma yunshar fil majallati was-suhuf wa yanquluhu an-naqlah min mafasid al-ikhtilaf bainal jinsain wa ashaddu hadha min man abaha safar al-mar'ah bila mahram. Yang keempat, betapa banyaknya berita-berita yang diberitakan dalam majalah-majalah, koran-koran, dan yang dinukil oleh penukil-penukil. Berita tentang kerusakan yang terjadi akibat ikhtilaf. Ada apa enggak ada? Seabrek banyaknya. Tak terhingga banyaknya. Yang dilecehkan, yang diperkosa, yang didolimi, yang begini, yang begitu, segala macam. Semuanya terjadi. Di kalangan mana? Di kalangan awam dan di kalangan pondok pesantren. Terjadi apa enggak terjadi? Terjadi. Paling ringannya intip-intipan. Padahal sudah dipisah lagi perempuan. Bagaimana kalau dicampur? Ini karena kurang jauh tempatnya. Hanya di anu dengan tembok pendek. Lempar-lemparan surat, kemudian loncat. Ini pondok pesantren. Apalagi dicampur satu kelas. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Wallahi hanya orang yang membohongi dirinya sendiri yang menyatakan tidak apa-apa. Membohongi dirinya sendiri. Dan membohongi fitrahnya sendiri. Saya yakin hati kecilnya khawatir. Takut anak saya begini, anak saya begitu. Bahkan berapa banyaknya orang awam yang menceritakan kepada kita. Takut. Zaman sekarang itu. Anaknya si fulan begini, anaknya si fulan begitu. Hamil di luar nikah. Anaknya, na'udzubillah min dzalik. Mafasid azimah kathirah. Mafasid al-ikhtilat bainal jinsain, itu semua akibat percampuran laki perempuan dalam satu tempat, satu ruangan, satu sekolahan, satu kelas. Wa ashaddu hadza man abaha safar al-mar'ah. Lebih berat lagi, lebih bahaya lagi kalau membolehkan wanita keluar tanpa mahram. Safar keluar kota tanpa mahram. Ma'al ajanib. Dulu pernah terjadi seorang dari kalangan hizbi, ikhwani. Masih saya belum paham betul apa perbedaan ahlu sunnah salafi dengan mereka. Hanya saya bukan mereka, mereka bukan saya. Itu aja. Ada yang mengadu. Curhat gimana? Istri saya selingkuh. Minta jalan keluar. Ini kejadian di Jakarta, di Depok sana. Orangnya dari Depok, saya bukan di Depok. Terus bisanya terjadi. Waktu itu saya minta dia ngantarkan istri saya ke Pemalang, ke Jawa Tengah. Kaget saya. Loh, kamu biarkan istrimu diantar oleh laki-laki lain? Ya kamu yang salah, saya bilang. Tapi dia itu ikhwan. Maksudnya ikhwan, kelompoknya dia, ikhwan muslimin. Terus kalau ikhwanul muslimin ma'asum, gak mungkin berbuat dosa. Kemudian kalau ikhwanul muslimin gak tertarik sama perempuan. Ini kelebihan. Kelebihan. Oh, ini ikhwan kok gak mungkin akan mengapa-ngapakan istri saya. Disuruh ngakal. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah min dzalik. Jahil. Dia bodoh gak ngerti hukum. Dan satu lagi, bukan hanya bodoh. Tidak punya kecemburuan. Tidak punya kecemburuan. Wa abah wa ashadu min dalik ashadu hada man abah safar al mar'ah bila mahram ma'al ajanib, bersama orang-orang asing yang bukan mahramnya. Mu'allilina anna hadha yawmun kana an-nas ya'ishuna fi as-sahra wa laysa 'indahum taqaddum wala hadara wala wala wala. Alasannya apa? Mereka biarkan wanita pergi tanpa mahram. Alasannya dulu tidak boleh safar perempuan tanpa mahram karena jalannya masih padang pasir, banyak binatang buas, banyak perampok, banyak ini banyak itu. Adapun sekarang tidak seperti itu, aman perjalanan. Naik kereta yang mewah, selesai. Diantarkan sampai stasiun, dijemput di dalam stasiun, selesai kan? Ternyata harimaunya, macannya ada di kereta. Ternyata perampok-perampoknya ada di kereta. Duduk bersama di sebelahnya. Dan hampir-hampir tidak ada wanita yang kuat ketika disentuh laki-laki. Malah sebagian besar mereka merasa disayang. Wah, ini teman duduk saya sayang sekali sama saya. GR. Itu yang terbanyak. Dan kejadian lagi, sebagai penutup, sudah habis waktunya. Kejadian lagi di Solo. Ini kejadian yang lucu juga. Saya safar bersama ikhwah. Ketika ke kamar mandi, ada keributan. Rame. Ada apa mereka? Ada seorang wanita nangis-nangis. Katanya dicuri tasnya di bawah lari. Seseorang. Gimana ceritanya? Kenapa? Kok bisa sampai dicuri? Temannya sendiri, katanya. Yang nyuri? Temannya sendiri. Saya masih belum paham. Masa temannya sendiri nyuri? Iya, jadi dia kenalan. Di bus. Jadi naik, dia perempuan dengan laki-laki yang tidak kenal sama sekali. Kemudian dijadikan teman di busnya. Setelah itu, selesai ke kamar mandi, titip-titipan. Kamu dulu, saya titip barangnya. Setelah itu wanita masuk, dititipkan laki-laki tadi, terus hilang. Jadi bukan temannya. Itu subhanallah, fitrahnya manusia ya. Orang yang ngerumuni tadi begitu tahu kesalahannya, kesalahan si wanita ini, bubar. Oh, bukan temannya pergi. Oh, jadi itu bukan temannya pergi. Kenapa? Oh, salah sendiri, pergi semua, tinggalkan wanita nangis sendirian. Jahilah. Terlalu bodoh perempuan ini. Orang baru ketemu berapa menit, paling lama mungkin setengah jam atau satu jam, sudah kayak saudara, sahabat, titip-titipan barang. Astagfirullah. Ya selamat yang dicuri cuma barangnya. Kalau dicuri kehormatannya bagaimana? Lebih parah lagi, enggak dijual di pasar. Qul inna a'udzu billahi min hadzal qadr. Barakallahu fikum. Subhanakallahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.